Contoh, kita diundang di acara mereka, sementara kita tidak tahu ahli itu bid'ah. Dari Ibnu Mahfudin Barekbek. Taib. Kalau kita diundang dalam acara-acara kebid'ahan, maka tidak boleh kita menghadiri undangan tersebut. Hanya saja, jangan diam, kita jangan diam saja, tetapi jelaskan apa alasan kita. Ya. Sehingga orang yang mengundang itu tidak berprasangka yang buruk, ya. Tidak, kita tidak mau memenuhi undangannya, tapi dia memaklumi, ya, alasan yang kita jelaskan. Dan itu juga bagian dari dakwah kepadanya. Ya, kita jelaskan. Jelaskan dengan ilmiah, dengan dalil-dalil, dan dengan cara yang lemah lembut. Bahwa mohon maaf saja. Ya. Tegas kita, mohon maaf. Kita tidak bisa menghadiri acara-acara seperti ini, karena itu kebid'ahan. Dijelaskan. Ya. Jelaskan dengan dalil-dalil yang ilmiah. Taib. Dan bermuamalah dengan mereka adalah yang sesuai dengan tuntunan syariah dan mendakwahi mereka. Wallahu ta'ala a'lam.